Kita masuk hadis 938. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Al-Kharaiti dalam Makarimul Akhlaq, Imam Ahmad, Abu Ya'la, At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir, Abu Qasim bin Abil Qa'nab, Abu Qasim Al-Qushairi, Al-Baihaqi, Al-Baghawi. Dari beberapa jalan, dari Hisham bin Urwah, dari Musa bin Uqbah, dari Abdullah bin Amr Al-Audi, dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar wa biman tahrumu 'alaihi an-nar 'ala kulli qaribin hayyinin sahlin." Maka aku kabarkan kepada kalian atas siapa api neraka itu haram. Siapa yang diharamkan atas api neraka? Yaitu ala kulli qaribin hayyinin layyin. Atas setiap orang yang qarib. Apa itu qarib? Qarib itu dekat. Maksudnya dekat apa? Artinya dekat dengan manusia. Maksudnya dekat dengan manusia dalam artian dia bukan orang yang kasar, bukan orang yang galak, bukan orang yang, tapi ya, dia terhadap manusia itu yang mempunyai sifat akhlak yang baik. Hayyin, apa itu hayyin? Itu tawadhu, dan tidak menyombongkan diri di hadapan manusia. Sahlin, mudah ya dalam pergaulannya, dia mudah bergaul, dia juga apa namanya mudah di dalam berjual beli, mudah di dalam menagih hutang. Hanya disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Semoga Allah merahmati rahimallahu abdan, ya, semoga Allah merahmati seorang hamba yang dia mudah dalam berjual beli, sahlun ya idza baya'a, mudah apabila berjual beli, mudah apabila ia yang menagih hutang, yaitu termasuk orang-orang yang diharamkan atas api neraka. Namun di dalam sanad hadis ini, kata Syekh Albani, dalam sanadnya ada Abdullah bin Amr Al-Audi. Tidak ada yang menganggapnya thiqah kecuali Ibnu Hibban saja, dan tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali Musa bin Uqbah, sehingga ia dianggap sebagai majhul. Dan Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan ia makbul. Makbul itu diterima kalau dimutaba'at, tapi kalau dia sendirian maka lemah hadisnya. Ya. Akan tetapi kembali beliau, Syekh Al-Bani rahimahullah, sudah menjadi sebuah kebiasaan beliau, apabila sebuah sanad itu lemah, beliau mencari jalan-jalan yang lain, apakah ada tidak jalan yang bisa menguatkannya. Makanya sebuah kesalahan akhi, ya, ketika kita memeriksa sebuah sanad dan kemudian kita dapatkan sanadnya lemah, langsung kita cap hadis ini lemah, ini sebuah kesalahan. Penting kita untuk apa? Ya, yang disebut dengan jam'u turuqil hadis, mengumpulkan jalan-jalan hadis. Dan pekerjaan mengumpulkan jalan-jalan hadis itu tidak mudah. Ya, kita harus memiliki kitab-kitab hadis yang banyak, Pak. Dan alhamdulillah di zaman sekarang mudah, ya. Dalam artian di zaman sekarang ini lebih mudah dibandingkan dengan zaman-zaman dahulu. Ya. Alhamdulillah kitab-kitab hadis sudah dikumpulkan dalam sebuah VCD. Itu insyaallah memudahkan kita untuk menemukan jalan-jalan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka kata beliau, lakinil hadis iddatu syawahid yataqawwa biha. Hadis ini mempunyai beberapa syawahid yang bisa menguatkannya. Yang pertama yaitu hadis Mu'ayqib, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Hurimatin nar 'alal hayyinil layyinis sahlil qarib." Api neraka diharamkan atas setiap orang hayyin yang tawadhu, yang lembut, yang mudah dan dekat. dikeluarkan oleh Al-Kharaiti dan At-Tabrani, ya, dari jalan Syaiban bin Farrukh, ya, berkata haddatsana Abu Umayyah bin Ya'la Ats-Tsaqafi dari Muhammad bin Mu'ayqib dari ayahnya. Namun di dalam sanadnya ada Abu Umayyah, ini ya perawi yang lemah, tapi remahnya tidak berat. Kalau ada dua jalan, dua-duanya lemah, tapi lemahnya bukan lemah berat. Ini saja bisa naik ke derajat Hasan Al-Ghairi. Syahid yang kedua dari hadis Abu Hurairah. Wa Nabi SAW bersabda, tahrumu ala nar, tahrumu nar ala kulli hayyin layyin sahlin qarib. Api neraka haram atas setiap orang yang tawadu, yang lembut, yang mudah dan dekat. Dikeluarkan oleh At-Tabrani dalam Al-Awsat, demikian pula Al-Uqayli, ya, ia berkata haddatsana Muhammad bin Abdullah Al-Hadrami qala haddatsana Jumhur bin Mansur Al-Qurashi, ia berkata haddatsana Wahab bin Hakim Al-Ajdi dari Muhammad bin Sirin darinya, ya. Dan At-Tabrani berkata tidak ada yang meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin kecuali Wahab, ya. Beliau mengatakan bahwa Wahab bin Hakim Al-Azdi ini aku tidak menemukan biografinya siapa, sehingga beliau menyatakan bahwa ia termasuk perawi yang majhul. Tapi ini saja pun semakin menguatkannya lagi, ya. Yang ketiga hadis Anas, di mana Anas berkata, dikatakan wahai Rasulullah, siapakah orang yang diharamkan atas api neraka? Kata Rasulullah, yaitu al-hayyinul layyinus sahlul qarib, orang yang tawadhu, yang lembut, yang mudah dan dekat. Dikeluarkan At-Tabrani dari jalan Al-Harith bin Ubaidah dari Muhammad bin Abi Bakar dari Humaid darinya. Namun di dalam sanadnya ada Humaid, ya. Ada Al-Harith bin Ubaidah. Nah, dia dikatakan oleh Abu Hatim laisa bil qawi, tidak kuat. Daraqutni mengatakan lemah. Tapi Pak, ya, di sini ada tiga penguat. Ketiga penguat ini semuanya ada perawi-perawi lemah. Tapi lemahnya bukan lemah berat. Makanya beliau mengatakan wabil jumlah kesimpulannya fal haditsu sahihun bi majmu'i hadhi syawahid. Maka hadis ini menjadi sahih dengan dikumpulkan syawahid-syawahidnya. Inilah Pak, ya, yang paling sulit itu mencari syawahid, Pak. Karena kita harus membuka kitab-kitab ulama hadis yang banyak sekali. Dan itu butuh kesabaran. Dan bayangkan, Pak, di zamannya Syekh Al-Albani itu enggak ada yang namanya Maktabah Syamilah, enggak ada. Tapi subhanallah, Syekh Al-Albani itu beliau di perpustakaan itu 12 jam setiap hari. Masuk jam 6 pagi, keluar jam 6 sore. Setiap hari. Dan beliau itu usahanya jam. Kalau beliau nyari duit sampai cukup untuk beberapa hari, dah. Maka selama beberapa hari itu di perpustakaan terus. Makanya tidak aneh beliau menjadi ulama besar. Ya, bayangkan setiap hari baca 12 jam. Sementara kita baca berapa jam? Kadang 15 menit aja baca udah ngantuklah, bosanlah, dan yang lainnya. Baik, kita ambil dari hadis ini faedah. Keutamaan orang yang mempunyai sifat-sifat karakter ini. Siapa dia? Yang pertama, qarib, dekat. Artinya dia punya jiwa yang orang-orang, ya, terkadang kan Pak, ya, kita terkadang ada orang yang sifatnya kasar gitu loh. Sehingga ketika kita ingin dekat sama dia kayaknya males. Karena sikapnya yang kasar, ngomongnya nyelekit, angkuh. Kita enggak suka orang seperti itu. Dan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibnu Hibban, innallaha yubghidu kulla ja'dariyyin jawwab. Sesungguhnya Allah benci kepada siapa? Setiap orang yang sombong dan kasar. Apalagi kalau ada orang, Pak, ditinggalkan oleh orang-orang karena takut dari kejahatan, kejahatan dia, ya, dari lidahnya misalnya. Orang seperti ini kata Rasulullah termasuk orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat. Rasulullah, inna min ashaddin nasi adaban yawmal qiyamah man tarakahun nas ittiqa asyarrih. Sesungguhnya di antara manusia yang paling keras siksanya nanti pada hari kiamat itu orang yang ditinggalkan oleh manusia takut karena takut kejahatan dia. Ya. Demikian pula di antara karakter yang hendaknya kita miliki apa Pak? Hayyin tawadu. Kita tidak merasa diri lebih hebat dari sisi ilmu. Kadang kita merasa sudah lama ngaji 10 tahun. Tapi ketika kita melihat orang yang baru ngaji, ah, kita rendahkan. Rayakan senior, dia junior. Ternyata kita menganggap remeh dia. Dan menganggap remeh itu sombong, tidak? Kata Rasulullah ketika mendefinisikan tentang sombong siapa? Batarul haqti wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Ketika kita menganggap remeh orang yang lebih rendah ilmunya dari kita, sombong. Atau kita menganggap remeh orang yang lebih sedikit amalan solehnya dari kita, sombong. Oh, aneh ya, kita ini menuntut ilmu, terkadang malah ilmu itu malah membuat kita sombong. Ini tanda ilmu itu tidak bermanfaat buat kita. Sebab ilmu yang bermanfaat itu yang menumbuhkan kekhusyuan di dada. Ilmu yang bermanfaat itu Pak yang menumbuhkan ketawaduan. Ya. Terus ia semakin takut. Saya ini lebih banyak ilmunya, tapi yang diamalin sedikit. Jangan-jangan saya yang masuk neraka duluan. Ya, baru nutut ilmu, alhamdulillah ternyata rajin beramal soleh. Hasilah penting, akhi, ya. Jangan kita merasa sombong dengan kelebihan yang kita miliki, walaupun itu amalan soleh, walaupun itu ilmu. Apalagi kalau yang kita sombongkan itu harta, kedudukan, ya, tercela sekali. Sahal, mudah. Mudah dalam apa? Ya. Di dalam bermuamalah mudah, berjual beli mudah. Kadang ada orang Pak jual belinya susah Pak. Ya. Kalau nawarnya itu sampai bikin sesak pedagang itu Pak. Udahlah Pak, harganya segini dipaksa-paksa itu. Makanya bikin susah pedagang. Padahal kata Rasulullah SAW, semoga Allah merahmati orang yang mudah dalam jual beli, dalam menjual mudah, dalam membeli mudah. Mudah juga ketika menagih hutang. Ketika kita menagih hutang teman kita yang berhutang kepada kita, kita tagih, adalah ya kayaknya susah hidupnya. Ya, kita berikan tangguh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, gampang. Kamu bayar nanti juga tahun depan juga enggak apa-apa kok. Ya Allah. Tapi terkadang orang kayak ginian ini malah dijadiin ini, Pak, ya. Dikerjain, wah. Kebetulan nih orangnya. Akhirnya ya antum ngutang terus sama dia. Ya, apalagi yaitu layyin, lembut. Dan lembut itu sangat dipuji oleh Allah. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk punya sifat lembut. Rasulullah SAW beliau bersabda apa? Arifu la yakunu fi syai'in illa zana. Lemah lembutan itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali dia akan menghiasinya. Lembutan itu Pak disukai oleh manusia Pak. Pada asalnya manusia itu senang sifat lemah lembut. Itu asal manusia. Allahu a'lam. Kita lanjut. Hadis 939. Hadis yang dikeluarkan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan dari Ibnu Umar, semoga Allah meridainya. Dan juga diriwayatkan oleh Tirmidzi, Namun Tirmidzi tidak menyebutkan sahabatnya. Ya, demikian disebutkan dalam kitab Bulughul Maram. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'min alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru 'ala adahum khairun min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru 'ala adahum." Mukmin yang bergaul dengan manusia dan sabar terhadap gangguan mereka itu lebih baik daripada mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar dengan gangguan mereka, sikap-sikap buruk mereka. Demikian disebutkan dalam Bulughul Maram bahwa hadis ini dikeluarkan Ibnu Majah dengan sanad hasan dari Ibnu Umar dan Tirmidzi, tapi tidak menyebutkan nama sahabatnya. Namun Syekh Albani rahimahullah mengkritik, kata beliau, bahwa ini lafaz bukan lafaz ya Ibnu Majah, bukan pula lafaz Tirmidzi. Ya. Akan tetapi lafaz dalam Ibnu Majah itu ada tambahan a'zamu ajran, yang paling besar pahalanya. Dan dalam riwayat Tirmidzi, innal muslim idza kana yukhalit, dengan lafaz sesungguhnya muslim apabila ia bergaul dengan manusia ... sampai demikian. Perhatikan, subhanallah, dalam masalah melewatkan lafaz pun juga jangan sampai kita salah menyebutkan ini lafaz Tirmidzi padahal bukan lafaznya Imam Tirmidzi. Ya. Yang kedua, kata Syekh Albani, Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari jalan Syu'bah, dari Sulaiman Al-Ash'ath, dari Yahya bin Wathab, dari Syekh, dari ya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bahwa isnadnya Ibnu Majah tidak hasan. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada Abdul Wahid bin Salih, dan Abdul Wahid bin Salih ini tidak dikenal siapa dia. Dia majhul. Namun memang ia tidak bersendirian. Di mana At-Tirmidzi meriwayatkan dari jalan Syu'bah, dari Al-A'mash. Ya. Sehingga hadis ini dinilai oleh Syekh Al-Albani rahimahullah sebagai hadis yang hasan, dari jalan yang lain. Hadis ini akhirnya menunjukkan keutamaan orang mukmin yang bergaul dengan manusia dan sabar dengan perlakuan buruk manusia terhadap dia. Dan Rasulullah mengatakan orang seperti ini lebih baik daripada orang yang tidak bergaul. Memang terjadi ikhtilaf, Pak. Para ulama terjadi ikhtilaf. Mana yang lebih utama, bergaul atau tidak? Sebagian ulama mengatakan bergaul lebih utama. Dalilnya hadis ini. Rasulullah mengatakan, mukmin yang bergaul dengan manusia dan sabar dengan perlakuan buruk manusia terhadap dirinya, itu lebih baik daripada mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar terhadap perlakuan buruk ya terhadap dirinya. Sementara sebagian ulama lagi mengatakan yang lebih utama adalah uzlah. Apa itu uzlah? Sendiri. Ya. Di lembah-lembah, di puncak-puncak gunung, tidak bergaul dengan manusia. Alasannya apa? Hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan uzlah. Alasannya lagi apa? Bahwa orang yang uzlah itu akan selamat dari ghibah. Orang yang uzlah itu selamat dari maksiat, selamat dari teman-teman yang buruk. Akan tetapi, ikhwatul Islam, pendapat yang kuat wallahu a'lam bahwa yang paling utama itu sesuai dengan keadaan masing-masing. Ada manusia yang pandai bergaul. Dia bisa mewarnai manusia. Dia bisa mendakwahkan yang hak, mengajak manusia kepada kebaikan. Maka yang seperti ini tentu yang paling utama apa? Ya, bergaullah. Tapi ada jenis manusia kalau dia bergaul mudah terpengaruh, Pak. Kalau dia bergaul mudah diwarnai. Kalau dia bergaul, dia mudah terseret kepada yang tidak baik. Maka yang seperti ini lebih baik jangan bergaul. Ya. Nah, ini akal Islam. Namun kata para ulama, terkadang dalam satu keadaan di mana kerusakan sudah sangat merajalela dan sangat sulit sekali kita untuk istiqomah, maka di saat itu uzlah sangat ditekankan sekali. Kalau memang misalnya kita di suatu tempat yang memang masya Allah rusak sudah, makanya Rasulullah SAW bersabda kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, apa kata Rasulullah, kaifa bika ya Abdullah, bagaimana sikap kamu wahai Abdullah, idza kunta fi husalati minan nas, kalau kamu berada di tengah-tengah manusia yang telah rusak, apa yang kamu lakukan wahai Abdullah? Kata Abdullah bin Amr, apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ya, ilzam baitak, banyak-banyak tinggal di rumah. Rasulullah mengatakan, ilzam baitak, banyak-banyak tinggal di rumah. Ya, wa alaika bi khasati nafsik, banyak-banyak memikirkan diri sendiri, enggak usah mikirin urusan orang. Wada angka awal amral awam, tinggalkan urusan kebanyakan orang. Kenapa? Karena di saat itu kita tinggal di tempat yang memang manusia sudah rusak. Kalau kita bergaul sangat besar kemungkinan kita akan terseret kepada keburukan. Maka yang seperti ini lebih baik kita tidak bergaul. Ini, ya. Maka dari itu, ikhwatul Islam azakumullah, cobalah kita lihat diri kita. Kita selama ini bergaul terseret enggak? Kalau kita alhamdulillah, saya sih alhamdulillah ustaz bergaulnya sama orang-orang soleh, alhamdulillah, bagus. Tapi terkadang Pak bergaul sama orang soleh pun juga, yang namanya orang soleh kan manusia biasa. Jangankan masyarakat awam ya, masyarakat yang udah ngaji aja, yang namanya gibah-menggibah itu biasa Pak. Iya gak Pak? Iya. Apalagi yang namanya akhwat. Ya, walaupun bercadar, tapi terkadang yang namanya gibah itu jalan aja terus. Ya. Yang digibah enggak tanggung ustadznya sendiri, Pak. Ya. Yang digibah enggak tanggung, padahal ustadznya udah ngajarin kebaikan, digibah juga. Ya, memang demikian yang namanya apa, ternyata walaupun itu teman kita seorang mukmin ya, mukmin kan manusia. Yang namanya manusia tidak lepas dari apa? Kesalahan. Namun disitulah kita diuji. Makanya Allah menyuruh kita untuk bersabar menghadapi orang-orang beriman. Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Sabarkan dirimu hai Muhammad bersama orang-orang yang senantiasa menyeru Rabb-nya di waktu pagi dan petang. Allah menyuruh supaya kita sabar ya, bergaul dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman, yang bertakwa dengan berbagai macam kekurangan yang ada pada mereka. Sebab Pak, kalau kita punya sifat pengennya teman itu enggak pernah salah, saya yakin kita enggak punya teman. Kadang ada orang ketika melihat temannya salah di kita aja udah tinggalin. Ketika dia melihat temannya ada kesalahan di kita aja udahlah tinggalin. Saya jamin orang itu enggak punya teman, Pak. Maka dari itulah kita dalam berteman di situ ya, di sinilah ya. Orang yang Rasulullah sebutkan orang yang bergaul tapi sabar menghadapi apa? Sikap-sikap buruk temannya. Terkadang temannya ya, ya, yang namanya keadaan orang kan terkadang beda-beda Pak. Terkadang kalau lagi enak, gak banyak pikiran, asyik juga bergaul. Tapi kalau lagi banyak pikiran, apalagi banyak utang ya, banyak pikiran sana sini, terkadang sentimennya mudah, makanya cepat marah dan yang lainnya. Nah disinilah memang dalam bergaul itu sebagai seorang mukmin harus mendahulukan husnudzon. Tapi kalau ketika kita bergaul mendahulukan suudzon, susah. Ya akhirnya semua perbuatan teman kita dinilai dengan sesuatu yang tuduhan-tuduhan yang macam-macam. Nah ini tentu ya, seperti ini akhirnya menyebabkan malah kita semakin banyak berdosa dengan bergaul dengan manusia. Na'udzubillah. Kita lanjutkan hadis 940. Hadis yang diriwayatkan dari hadis Anas dan hadis Abdullah bin Abbas. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli dinin khuluqan." Sesungguhnya setiap agama itu ada akhlak. "Wa khuluqul Islam al-haya." Dan akhlak Islam itu rasa malu. Diriwayatkan dari hadis Anas dan ia mempunyai dua jalan. Jalan yang pertama dari Muawiyah bin Yahya dari Zuhri darinya. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah, Al-Khara'iti, At-Tabrani, Al-Baghawi, Ibnu Mudhaffar, Abul Hasan bin Al-Lu'lu, Abul Hasan Al-Harbi. Ya. Namun sanadnya lemah. Karena dalam sanadnya ada Muawiyah bin Yahya As-Sadafi. Ia lemah, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar. Namun ia dimutaba'ah oleh Abbad bin Kathir dari Umar bin Abdul Aziz, ia dari Az-Zuhri. Yang dikeluarkan oleh Al-Baghindi dalam Musnad Umar dan Abu Nu'aim dan Al-Hilyah. Namun Abbad bin Kathir ini lemah. Ya. Dan dimutaba'ah pula oleh Isa bin Yunus dari Malik dari Zuhri. Dan perawi-perawinya ini thiqat. Ya. Yang jelas hadis ini menjadi hasan. Dan dikuatkan pula oleh hadis yang lainnya, syahid yang disebutkan tadi, yaitu hadis Ibnu Abbas. Sehingga dengan semua jalannya, kata beliau, hadis ini sahih. Allahu a'lam. Hadis ini akhi menunjukkan anjuran untuk berakhlak dengan sebuah akhlak yang agung, itu malu. Malu, Pak. Dan hakikat malu itu, Pak, adalah menjaga kehormatan diri dari sesuatu yang bisa menjatuhkan kewibawaan kita di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana rasa malu itulah yang akan mencegah kita untuk berbuat maksiat. Ketika kita melakukan maksiat di hadapan manusia, malu ah, ada orang. Itu berasal dari iman. Ya. Yeah. Yang bahaya itu kalau dia melakukan maksiat tapi enggak punya malu. Ini yang musibah ya akhwat Islam, a'azzakumullah. Sebab kalau rasa malu sudah dicabut dari hati kita. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, "Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Sesungguhnya perkara yang masih ditemukan oleh manusia dari perkataan Nabi pertama apa? Apabila kamu tidak malu, silahkan kamu melakukan apa yang kamu suka. Artinya orang yang tidak punya malu, biasanya tidak peduli dia melakukan apapun juga. Mau berbuat maksiat kek? Mau berbuat apa kek? Ini yang kita khawatirkan, akhi. Al-Imam Ibnu Abbas mengatakan, "Ya sahibat dzambi, wahai pelaku dosa." Ya. Sesungguhnya yang di belakang dosa itu ada yang lebih besar dari dosamu itu. Di antaranya apa? Ya. Kamu tidak merasa malu ketika kamu berbuat dosa di hadapan manusia, itu lebih berat daripada dosa kamu. Ketika kita melakukan dosa di hadapan manusia terang-terangan, tidak malunya kita di hadapan manusia tidak ketika berbuat maksiat, itu menunjukkan, kata Ibnu Abbas, itu lebih besar daripada dosa yang kita lakukan. Subhanallah. Makanya akhi, rasa malu itu harus kita pelihara, akhi. Caranya bagaimana? Dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hadis berikutnya. Hadis 941, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Hakim, ia berkata, "Haddatsani Muhammad bin Salih bin Hani." Ia berkata, "Haddatsana Al-Musayyib bin Zuhair." Ia berkata, "Haddatsana Hudbah bin Khalid." Ia berkata, "Haddatsana Hammad bin Salamah dari Thabit, dari Abu Uthman, dari Salman, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam." Wa beliau bersabda, "Yudha'ul mizanu yawmal qiyamah." nanti akan diletakkan mizan. Apa itu mizan? Timbangan nanti pada hari kiamat. Walau wuzina fihi samawati wal ardu lawasi'at, kalaulah langit dan bumi disimpan dalam timbangan itu, misalnya masih akan cukup. Ya, saking besarnya timbangan itu. Fataqulul malaika, lalu malaikat berkata, ya Rabb, liman yazinu hada? Untuk siapa timbangan ini ya Allah? Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah berfirman, liman syi'tu min khalqi? Untuk siapa yang aku kehendaki dari hamba-hambaku. Fataqulul malaikah, maka malaikat berkata, subhanak ma'abadnaka haqqa ibadatik, maha suci engkau ya Allah, kami belum beribadah kepada engkau dengan haknya sesungguhnya, dengan sebetul-betulnya beribadah. Wa yudha'u sirat mitla haddil Musa, dan diletakkanlah jembatan sirat yang terbentang di atas api neraka itu seperti setajam Musa. Musa itu pisau cukur. Makanya sirat itu sangat tajam, Pak. Ya, lebih tajam daripada pisau cukur. Fataqulul malaika, maka malaikat berkata, "Man tujizu 'ala hada?" Siapa yang akan melewati jembatan seperti ini ya Allah? Fayaqulu man syi'tu min khalqi. Itu hamba-Ku yang Aku kehendaki. Fayaqulun, maka malaikat itu berkata, subhanak ma'abadnaka haqqa ibadatik, maha suci engkau ya Allah, kami belum beribadah kepada engkau dengan sebetul-betulnya ibadah. Al-Hakim berkata hadis ini sahih dengan sesuai dengan syarat Muslim. Namun kata Syekh Albani, ya, pernyataan beliau bahwa ini sesuai syarat Muslim perlu ditinjau lagi. Kenapa? Karena Hudbah bin Khalid ini bukan gurunya Imam Muslim. Ya. Terlebih perawinya itu Muhammad bin Salih, perawinya yang bernama Musayyib bin Zuhair, juga aku tidak mengetahui kalau ada perawi apa ulama yang menganggapnya thiqah. Namun Al-Imam Al-Ajuri meriwayatkan dalam kitab Asy-Syari'ah dari jalan Ubaidillah bin Mu'ad, dia berkata, haddatsana abi, yaitu ayahku, wala haddatsana Hammad bin Salamah, secara mauquf terhadap Salman, dan ini sanadnya sahih, namun hukumnya dihukumi marfu kepada Rasulullah. Kenapa? Karena ini tidak mungkin berasal dari ijtihadnya Salman. Iya. Dari sini akhi kita ambil faedah akan adanya timbangan nanti pada hari kiamat. Dan ayat-ayat yang menyebutkan tentang adanya timbangan, ada beberapa ayat diantaranya dalam surat Ar-Rahman. Allah mengatakan, wa wad'al mizan, dan Allah meletakkan mizan, timbangan. Allah juga berfirman, wa nada'ul mawazinul qista liyaumil qiyamah, dan kami akan meletakkan timbangan-timbangan keadilan nanti pada hari kiamat. Namun para ulama berbeda pendapat. Apakah timbangan nanti di hari kiamat hanya satu atau banyak? Sebagian ulama mengatakan satu. Dalilnya surat Ar-Rahman itu. Wa wad'al mizan, dan Allah meletakkan mizan, yaitu timbangan. Dalilnya juga hadis ini. Di mana di situ disebutkan yudaul mizan yaumal qiyamah, akan diletakkan al mizan pada hari kiamat. Sebagian ulama mengatakan timbangannya banyak. Berdasarkan ayat wa nadaul mawazinal qista liyaumil qiyamah, dan kami meletakkan mawazin, mawazin di sini jamak. Dan namanya jamak itu menunjukkan kepada apa? Banyak. Dan mereka menjawab surat Ar-Rahman itu, wa wad'al mizan, kata al di sini tidak menunjukkan kepada satu. Terkadang alif lam menunjukkan kepada istighraq, artinya keseluruhan, mempunyai makna semua timbangan. Ya. Sehingga tidak bertentangan. Allahu alam tentang masalah ini, apakah timbangan satu atau banyak, saya tidak tahu mana yang paling kuat. Yang jelas semua ulama sepakat akan adanya timbangan kelak pada hari kiamat. Tapi para ulama berbeda pendapat lagi. Yang ditimbang itu apakah amalannya atau badannya? Pendapat yang kuat, yang ditimbang itu dua-duanya. Ini berdasarkan hadis yang pertama, hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, bahwa nanti pada hari kiamat akan didatangkan seorang laki-laki yang sangat besar badannya. Setelah ditimbang ternyata tidak lebih berat daripada sayap nyamuk. Iya. Disebutkan dalam hadis tersebut, rajulun dohmun, lelaki yang besar badannya. Ditimbang ternyata tidak lebih berat daripada apa? Sayap nyamuk. Iya. Yang kedua, yang ditimbang amalannya apa? Ya, dalilnya, diantaranya dalil tentang orang yang diperlihatkan 99 catatan, di mana setiap catatannya sejauh mata memandang, isinya dosa. Lalu kemudian dikeluarkan kartu la ilaha illallah, disimpan di satu neraca, dan yang ini disimpan dalam neraca yang lain. Makanya pendapat ini lebih mengkompromikan semua dalil, Pak. Makanya di hari kiamat itu, Pak, ya, antum gak usah khawatir kalau tubuh antum kurus, asal amalan antum banyak. Makanya dahulu kan Abdul bin Mas'ud betisnya kecil, Pak. Suatu ketika Abdul bin Mas'ud naik pohon kurma, rupanya terlihatlah, tersingkaplah betis Ibn Mas'ud yang sangat kurus. Rupanya para sahabat mentertawakannya. Apa kata Rasulullah? Alama tafhakun, apa yang kalian tertawakan? Rupanya mereka mentertawakan betisnya Ibnu Mas'ud. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya betisnya Ibnu Mas'ud pada hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Masya Allah. Jangan sampai kita ini udah kurus badan, kurus amal. Ya. Gak apa-apa teh kurus di dunia, asal di akhirat timbangan kita apa? Berat. Daripada di dunia timbangannya berat 100 kilo, 200 kilo. Ternyata pada hari kiamat ditimbang ternyata enggak sampai, ya, seberat sayap seekor nyamuk, subhanallah. Yang sampai seperti itu, ya akhul Islam azakumullah. Hadis ini juga menunjukkan, akhi, kalau malaikat saja berkata begini, Maha suci engkau ya Allah, kami belum beribadah kepadamu dengan selayaknya. Lah, malaikat yang ngomong begitu gimana kita, Pak? Yang namanya malaikat itu bertasbih terus. Allah berfirman, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka terus bertasbih di waktu siang dan malam, tak pernah ada lelahnya. Ternyata malaikat berkata kepada Allah, Maha suci engkau ya Allah, kami belum beribadah kepada engkau dengan selayaknya. Masya Allah. Gimana kita? Dalam satu harinya kita berzikir berapa kali, Pak? Kita terkadang cuma sholat 5 waktu aja udah Masya Allah, kayaknya amalan kita banyak. Terkadang kita cuma baru berinfak 500 perak aja Masya Allah. Maka dari itulah, ya, kita berusaha untuk terus beramal, beramal, dan beramal. Seorang mukmin itu, Pak, selalu berpindah dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Makanya Allah mengatakan apa? Fa'idha faragta fansab. Itu dalam surat apa? Fa'idha faragta fansab. Surat apa itu? Alam Nasyrah. Masa enggak hafal, ah? Malu, Bapak, udah gede, belum hafal Alam Nasyrah. Apa artinya fa'idha faragta fansab? Gak tahu kan? Jadi ngapalin gak apa, gak paham artinya ngapain juga, Pak. Bagus memang ngapalin, cuman kalau bisa dihafalkan gitu loh, dipahami maknanya. Makanya kata Rasulullah, warubba hamili fiqhin laysa bifaqih. Berapa banyak orang yang membawa ilmu tapi tidak paham. Hafal doang tapi tidak paham. Kita ini terkadang hafal, hafal sih. Alam nasyrah laka sadrak, artinya apa? Tahu. Wa wada'na anka wizrak, padahal kalau kita pahami surat Al-Nasrah luar biasa. Allah mengatakan fa'idha faragta fansab, apabila kamu telah selesai dari satu ibadah, fansab, maka beribadahlah, berdirilah untuk ibadah yang lain. Artinya kata para ulama bahwa seorang mukmin itu hidupnya tak lepas dari ibadah, berpindah dari satu ibadah ke ibadah lain. Setelah selesai sholat, pindah ke zikir. Habis zikir, pergi lagi ke rumah. Ngapain ke rumah? Ya, ima bantu istri di rumah, atau mendidik anak di rumah, atau setidaknya kita murojaah pelajaran, atau kita cari nafkah juga ibadah. Sehingga seorang mukmin itu hidupnya tak pernah lepas dari ibadah. Itu yang seharusnya kita lakukan. Jangan sampai Pak, sedetik saja pergi tanpa pahala. Seorang mukmin punya moto, ya, bahwa waktu itu adalah pahala. Kalau orang barat kan mengatakan the time is money gitu kan. Waktu itu uang. Tapi kalau orang Islam mengatakan waktu itu pahala. Kita usahakan ya berpindah dari satu ibadah ke ibadah yang lainnya terus demikian. Ya. Pada sini juga ya akhwal Islam, kita ambil faedah. Wa di antara hamba-hamba Allah ada yang timbangannya berat. Makanya disebutkan dalam hadis ini ya, timbangan akan diletakkan, kalaulah langit dan bumi diletakkan di timbangan itu, niscaya akan cukup. Lalu para malaikat mengatakan, wahai ya Allah, untuk siapa timbangan ini? Kata Allah, untuk siapa yang aku kehendaki dari hamba-hambaku. Artinya, dari hamba-hamba Allah akan ada yang diberikan oleh Allah timbangan yang berat, Pak. Siapa dia? Para nabi. Abu Bakar, luar biasa. Sampai-sampai disebutkan, kalaulah imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya seluruh umat Islam, misalnya akan lebih berat imannya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arba. Namun Pak, di sana ada amalan-amalan yang disebutkan oleh Rasulullah itu berat dalam timbangan. Apa itu? Di antaranya zikir. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Kata Rasulullah, kalimatan khafifatani fil lisan, taqilatani fil mizan, habibatani indar rahman. Ada dua kalimat, ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai oleh Allah, Allah yang rahman. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Masya Allah. Siapa di antara antum yang tidak bisa mengucapkan ini? Bisa? Mudah. Berapa detik itu Pak? Sedetik aja enggak. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Sedetik aja enggak kali itu. Kalau antum baca itu satu menit, berapa dapat? Kalau antum baca itu setengah jam, berapa dapat? Ternyata kata Rasulullah itu sangat berat di timbangan, luar biasa. Tapi kenapa kita jarang sekali mengucapkan itu? Apalagi amalan yang berat di timbangan, Pak? Hah? Akhlaqul karimah. Kata Rasulullah, laisa syai'un athqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada amalan yang paling berat dalam timbangan dari akhlak yang karimah, yang hasan, yang baik. Makanya orang yang akhlaknya baik itu Pak, Masya Allah ya, timbangannya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Pak, tauhid, dan ini yang paling berat. Tauhid. Ucapan la ilaha illallah. Makanya dalam hadis yang saya sebutkan tadi ya, tentang kisah orang yang diperlihatkan 99 catatan, satu catatannya sejauh mata memandang isinya dosa. Lalu kemudian Allah berfirman kepada si hamba ini, atunkiru hadha hai hambaku, apakah kamu mengingkari semua ini? Si hamba berkata, tidak ya Rabb. Adolamatkah katabatil hafidhun, apakah malaikat yang mencatat amalamu telah mendolimi kamu? Si hamba berkata, tidak ya Allah. Lalu Allah berfirman lagi, alaku udhur, atau kamu punya udhur? Si hamba berkata, tidak ya Allah. Apa kata Allah? Ya, kamu punya kebaikan di sisi kami. Lalu dikeluarkan sebuah kartu bertuliskan apa? La ilaha illallah. Dalam satu riwayat, asyhadu an la ilaha illallah. Apa kata si hamba? Ya Rabb, mahadil bitaqah, apa hebatnya kartu yang kecil ini dibandingkan dengan 99 catatan yang setiap catatannya sejauh mata memandang itu. Maka Allah berfirman, innaka la tudzlam, kamu tidak dizalimi. Diletakkannya kartu tersebut di saat di neraca, dan 99 catatan diletakkan dalam neraca yang lain. Apa yang terjadi, Pak? Fasaqulatil bitaqah, beratlah kartu la ilaha illallah. Ini menunjukkan tauhid itu luar biasa, Pak. Sangat berat dalam timbangan. Ya. Hadis ini juga kita ambil faedah akan adanya jembatan yang disebut dengan as-sirat yang terbentang di atas api neraka. Dan Rasulullah mengabarkan bahwa jembatan sirat itu, Pak, ya, lebih tajam daripada pisau cukur, bayangkan, Masya Allah. Dan tentunya, Pak, untuk bisa melewati jembatan sirat ini, yang menentukan adalah amalan kita, Pak. Makanya kata Rasulullah, di antara umat Islam ada yang melewati jembatan sirat kalbarq seperti kilat. Ada yang melewatinya seperti kuda kencang, seperti angin, seperti berlari. Ada juga yang berjalan, ada juga yang apa? Terseok-seok. Ada yang jatuh tersungkur, berdiri lagi, jatuh lagi, sampai selamat, alhamdulillah. Kata Ibnu Qayyim, keselamatan kita dalam melewati jembatan sirat itu sesuai dengan keistiqomahan kita di dunia. Kalau di dunia kita ini terkadang istiqomah, terkadang jatuh lagi, istiqomah lagi, jatuh lagi. Ya begitulah, kata Ibnu Qayyim, keadaan kita ketika melewati jembatan as-sirat yang terbentang dalam api neraka. Iya. Tapi semakin kita itu bersegera dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan sampai akhir hayat kita, maka pada waktu itu juga keadaan kita melewati jembatan sirat demikian, ya akhal Islam, azakumullah. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk melewati jembatan sirat. Iya, sehingga kita semuanya bisa bersama-sama yang masuk ke dalam surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Amin ya rabbal alamin. Berbohong untuk kebaikan atau keselamatan diri maupun orang lain, apakah diperbolehkan? Ketahuilah akhi, bahwa bohong itu adalah dosa besar. Kata Rasulullah, innal kadhib yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilal nar, wa innal rajul la yakdhib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Sesungguhnya dusta itu menyeret kepada perbuatan fajir, perbuatan buruk. Dan sesungguhnya perbuatan fajir itu menyeret kepada api neraka. Dan seseorang senantiasa berdusta sampai ditulis di sisi Allah sebagai tukang dusta. Namun Rasulullah SAW membolehkan dusta dalam tiga keadaan. Kata Rasulullah, la kadhiba illa fi thalath, tidak boleh berdusta kecuali pada tiga perkara. Yang pertama, seorang suami berdusta terhadap istri, atau istri berdusta kepada suami. Tapi ingat, kata para ulama, dusta yang dimaksud di sini adalah dusta untuk memelihara rasa cinta dan kasih sayang di antara mereka, bukan sebatas dusta. Terkadang kan suami itu mudah sekali berdusta sama istri, Pak. Kata para ulama tidak boleh, karena tujuan daripada dusta yang diinginkan oleh Rasulullah SAW itu adalah ya untuk memelihara adanya rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri. Makanya pernah ada seorang laki-laki, ya, di zaman Umar bin Khattab, seorang wanita di zaman Umar bin Khattab mengadu kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, tadi suamiku berkata kepadaku, hai istriku, kamu jujur aja, kamu itu cinta enggak sama aku? Kata wanita ini, hai suamiku, kalau memang kamu minta kejujuran dariku, ya aku terus terang enggak cinta sama kamu. Tapi setelah itu saya merasa bingung, apa, merasa gelisah. Maka aku datang kepada engkau, hai Amirul Mukminin. Apakah sikapku itu sudah benar? Apa kata Umar? Kenapa kamu tidak berdusta saja? Berapa banyak rumah tangga yang tidak didasarkan kepada rasa cinta, tapi mereka berdasarkan kepada ihtisab, yaitu berharap pahala. Gak apa-apa, dusta aja, kalau saya cinta sama kamu kok mas, padahal dalam hati mah, gitu kan. Iya. Boleh. Untuk apa namanya, memelihara rasa cinta dan kasih sayang. Perang, dalam perang boleh berdusta. Karena Rasulullah mengatakan al-harbu khid'ah. Khid'ah, itu peperangan itu adalah tipuan. Demikian pula berdusta untuk mendamaikan dua muslim yang bertengkar dan memang sudah tidak ada alternatif. Ya, kita berdusta kepada si A bahwa si B itu suka mendoakan kamu, si B itu sebetulnya cinta sama kamu, sehingga akhirnya kemudian jadi damai gara-gara kita berdusta. Boleh, kata para ulama. Kenapa tiga perkara ini diperbolehkan? Karena maslahatnya jauh lebih besar daripada mafsadah dusta. Maka dikiaskan kepada tiga perkara ini, setiap yang maslahatnya lebih besar daripada mafsadah dusta itu sendiri. Tapi ingat ya, kita pun juga harus tetap harus minta fatwa para ulama. Ya, jangan sampai kemudian kita mutusin sendiri ya. Saya kadang-kadang mengurangi pergaulan dengan orang lain Ustadz, atau membatasinya. Sebab kalau saya terus menerus bergaul, kadang-kadang menimbulkan ghibah. Tolong dijelaskan. Membatasi pergaulan memang bagus, Pak. Karena kata para ulama, di antara yang termasuk racun-racun hati itu fudulul mukhalathah, berlebih-lebihan dalam bergaul. Iya. Pergaulan bagus, tapi di sana ada batasannya. Tidak boleh berlebihan. Dan itu pun juga pergaulan dalam di jalan Allah. Ya, kita bertemu karena Allah, kita berpisah karena Allah, kita saling mencintai karena Allah. Itu yang diinginkan akal Islam, azakumullah. Adapun kemudian pergaulan dalam segala sesuatu enggak boleh. Iya. Apalagi kalau ternyata kita berteman dengan teman, ngobrol sampai kemudian terseret kepada ghibah. Maka kalau kita sedang ngobrol sama teman, kemudian tiba-tiba masuk kepada kancah ghibah, segera kita hentikan, segera kita tinggalkan majelis itu kalau kita memang tidak bisa mengingkarinya. Dan kalau kita punya teman yang memang karakternya suka ghibah, maka hati-hatilah dari teman seperti ini. Kalau memang kita tidak bisa menasihatinya, lebih baik kita jaga jarak sama orang seperti itu, Pak. Daripada kita malah jatuh kepada apa? Ya, ghibah. Ya. Banyak orang mengatakan kajian di Roja itu mudah membid'ahkan. Benar enggak, Pak? Hah? Kajian Roja itu mudah membid'ahkan katanya. Kipas angin, mik dekat Pak Ustadz, TV dan lain-lain, apa itu termasuk bid'ah Ustadz? Karena tidak ada di zaman Nabi. Nah, ini sebetulnya siapa sih yang mudah membid'ahkan gitu loh. Kita tidak pernah membid'ahkan kipas angin dan yang lainnya. Akhi, bid'ah atau yang difonis oleh para ulama bid'ah itu ada dua macam. Ada yang disepakati oleh para ulama bahwa itu bid'ah, di mana seluruh ulama menyatakan itu bid'ah. Seperti keyakinan Khawarij, keyakinan Syiah, keyakinan Mu'tazilah, keyakinan Murji'ah. Demikian pula sebagian amalan-amalan yang telah disepakati oleh para ulama akan kebid'ahannya. Maka yang seperti ini, masa kita tidak menghukumi bid'ah? Sebab kalau kita tidak menghukumi bid'ah, berarti kita sudah menyelisih ijma para ulama. Sementara menyelisih ijma itu haram tidak? Haram. Iya. Yang kedua, permasalahan bid'ah yang masih diperselisihkan oleh para ulama. apakah itu bid'ah atau tidak. Saya berikan contoh maulid Nabi. Maulid Nabi itu para ulama terdahulu pun masih berbeda pendapat. Sebagian ulama membolehkan seperti Imam Abu Syamah, ya, seperti Imam As-Suyuti, seperti Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa itu bid'ah hasanah. Sebagian ulama lagi mengatakan tidak boleh. Kenapa? Ya, seperti Imam Ibnu Hajar Al-Abdari, seperti Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, Ibnu Qayyim dan ulama-ulama yang lain yang banyak. Nah, sekarang kalau dalam permasalahan bid'ah yang diperselisihkan, yang harus kita lakukan apa? Di sini yang harus kita pahami, Pak. Dalam permasalahan yang diperselisihkan, dalil kita bukan perkataan ulama, tapi dalil kita adalah hujjah yang berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Maka kita lihat hujahnya dari sisi sejarah, misalnya maulid Nabi itu kapan mulai. Imam Suyuti, ya, termasuk yang mengatakan maulid Nabi itu boleh. Dalilnya diantaranya hadis bahwa di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah pernah ke kota Madinah, didapati orang-orang Yahudi sedang berpuasa di puasa hari Asyura. Kemudian Rasulullah bertanya, hari apa ini? Kepada orang Yahudi, ini hari yang Allah selamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka Rasulullah mengatakan, aku lebih layak dari kalian terhadap Musa. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan kaum mukminin untuk berpuasa di hari tersebut. Kata Imam Suyuti, lihat orang Yahudi merayakan keselamatan Nabi Musa, dan ternyata Rasulullah SAW malah menetapkan untuk umatnya. Sementara lahirnya Rasulullah lebih agung daripada selamatnya Nabi Musa. Maka tidak mengapa kita memperlihatkan kegembiraan dan merayakannya, kata Imam Suyuti rahimahullah. Namun yang menjadi permasalahan besar, Pak, pertama, Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk berpuasa. Yang kedua, para sahabat orang yang paling cinta kepada Rasulullah. Tapi mengapa tidak ada satupun riwayat yang sahih bahwasannya para sahabat merayakan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, ya, kita lihatlah, kalau terjadi memang diperselisihkan seperti itu oleh para ulama, lihat hujah-hujahnya, lihat dalil-dalilnya, mana yang paling kuat dari sisi kaidahnya, ya, taksilnya dan yang lainnya. Kita lihat dan kita pilih mana yang paling kuat akal Islam azakumullah. Maka dari itu, ya, ketika kita menyatakan suatu perkara itu bid'ah, bukan sama sekali karena ini adalah ijtihad kita, tapi ini sudah didahului oleh para ulama terdahulu. Ya. Para ulama terdahulu sudah menyatakan akan, ya, kebid'ahan-kebid'ahan itu. Nah, sekarang kalau misalnya para ulama terdahulu mengatakan itu bid'ah, kenapa Anda tidak katakan, "Oh, ulama terdahulu main bid'ah-bid'ahin aja ya?" Ya. Mereka berkata dengan ilmu. Kita hanya sebatas berusaha untuk mengikuti apa? Ya. Jejak kaki mereka. Nah, ini akal Islam azakumullah. Ya, tapi ya itulah, Pak, masyarakat kita terkadang memandang segala sesuatu dengan perasaan, bukan dengan keilmuan. Masyarakat kita ini tidak siap untuk dikritik. Siapa saja yang mengkritik ritual mereka dianggap sebagai musuh. Iya. Iya. Kita ini, masyarakat Indonesia ini, belum dewasa menghadapi sebuah perselisihan. Belum paham bagaimana menghadapi perselisihan. Ya, bagaimana diajak ilmiah, diajak cerdas, diajak segala sesuatu berdasarkan kepada bukti yang nyata. Selama ini hanya berdasarkan perasaan, apalagi kalau ternyata yang divonis bid'ah itu menjadi sumber mata pencaharian. Wah, ini paling berat, Pak. Pasti akan dibela mati-matian itu, Pak. Sangat sulit sekali. Iya. saya menagih utang, namun susah minta. Ya, nak, mintanya sama dia itu. Umpamanya saya ikhlaskan, apa saya dapat pahala? Jangan umpamanya dong, Pak. Ikhlaskan aja udahlah. Ya. Kalau memang dia susah hidupnya, kenapa enggak di, ya enggak apa-apa deh, enggak usah bayar. Ya. Bukan kata-kata Rasulullah SAW, "Man yassara an mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sulit hidupnya untuk membayar hutang, maka Allah akan mudahkan untuk dia di dunia dan akhirat. Ya. Disebutkan dalam hadis bahwa ada seorang laki-laki di hari kiamat ia dihisab oleh Allah. Lalu Allah berfirman kepada si hamba ini, "Ya hai hambaku, apa yang kau amalkan di dunia?" Si hamba berkata, "Ya Allah, aku tidak punya amalan banyak, kecuali aku dahulu suka memberikan hutang kepada orang. Lalu aku berkata kepada pelayanku, 'Hai pelayan, coba kamu lihat orang-orang yang susah yang meminta hutang kepada kita. Bebaskan saja hutangnya.' Maka Allah berfirman, 'Aku lebih berhak. Hari ini aku bebaskan kamu dari api neraka.'" Makanya ini besar sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita melihat orang ini punya apa namanya ya, sifat buruk, Pak. Dia bukan orang miskin, dia orang berada, ya, tapi senangnya ngutang. Kalau ngutang susah bayar. Maka yang seperti ini lebih baik ditakut-takuti dengan api neraka. Bilang kepada dia, "Ya, kalau kamu apakah tidak takut kepada Allah? Kalau kamu tidak bayar di dunia ini, apa kamu tidak takut kalau kamu bayar dengan pahala-pahala kamu itu nanti?" Makanya kata Rasulullah, "Man kanat lahu madzamah ala akhihi," siapa yang pernah berbuat kesalahan kepada saudaranya atau kedzaliman kepada saudaranya, "falyatahallal minhul yaum," hendaklah ia minta maaf hari ini juga, "qabla an yakuna samata dinarun wala dirham," sebab nanti pada hari kiamat tidak bisa lagi dibayar dengan dirham dan dinar. Tapi dibayar dengan apa? Dengan amalan, Pak. Ya, kita udah capek amalan soleh, tahu-tahu pas di hari kiamat buat bayar utang, habis, ya, bangkrut. Naudzubillah, sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala. "Di rumah saya memajang foto keluarga, Ustaz, tapi enggak utuh badannya, hanya setengah badan." Setengah badan tuh, Kak, dari atas ke bawah apa bawah ke atas, Pak? Kata para ulama, kata Ibnu Abbas, "Innamar suratu ar-ra's," yang namanya gambar itu kepala. Selama di situ ada kepalanya, yaitu gambar, enggak boleh. Makanya gimana caranya? Caranya kepalanya dibuang-buangin semua tuh, Pak. Ya, kepalanya tuh dihapus, ditempel-tempelin. Ya, tinggal badannya doang. Tidak boleh ya akhul Islam, karena Rasulullah SAW mengatakan, "Innal malaika la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah." Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada di dalamnya anjing dan gambar-gambar bernyawa. Jangan, ya. "Saya kurang menguasai hadis, Ustaz. Bagaimana saya bisa membedakan sahih dan dhaif?" Kalau pengen bisa, kuliah dulu, Pak. Ya. Kuliah hadis dulu, belajar dulu hadis, mustalahnya dan yang lainnya, insyaallah bisa. Tapi kalau belum bisa, cukup tanya kepada ahlinya saja. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanya ahlinya jika kamu tidak tahu. Tanya aja, "Ustaz, ini hadisnya sahih apa dhaif?" Kata ustaznya, "Sahih." Ya udah. Kalau ternyata salah, di sisi Allah yang nanggung dosanya ya ustaz. Iya. Kewajiban antum nanya aja. "Apa benar hadis yang berbunyi tidak boleh membunuh katak karena suaranya tasbih?" tambahan karena suaranya tasbih ini dinilai oleh sebagian ulama sebagai tambahan yang mungkar. Adapun larangan membunuh katak, na'am, hadisnya sahih dari beberapa jalan, wallahu alam, dan itu menunjukkan tidak boleh membunuh katak. Dan kata para ulama, ya, setiap binatang yang dilarang untuk dibunuh, maka dagingnya haram. Maka dagingnya haram. Alhamdulillah, saya setiap tahun selalu berkurban. Akan tetapi saya masih memiliki orang tua yang masih hidup, namun belum pernah berkurban karena belum sanggup. Dan tahun ini alhamdulillah ada dana untuk kurban. Akan tetapi mau saya berikan kepada orang tua saya biar mereka bisa berkurban. Bagaimana menurut Ustadz, atau bagaimana baiknya? Kalau memang antum mau berbakti dan memberikan uang tersebut kepada orang tua, silakan. Iya. Wailah, orang tua antum kalau memang tidak mampu, maka tidak ada kewajiban berkorban dan tidak berdosa ketika dia tidak berkorban. Iya. Karena yang namanya kurban itu kapan? Ketika dia mampu. Ya sudah, kalau memang dia tidak mampu, bagaimana lagi? Tapi kalau memang antum mau berbuat baik, ya, dan memberikan harta itu kepada orang tua, ya bagus, alhamdulillah. Ya, Allahu a'lam. Istri ana sekarang hamil 5 bulan dan mertua selalu menanyakan tentang acara nujuh bulanan. Padahal istri ana sudah bilang kalau itu tidak ada tuntunannya. Tapi mertua bilang itu tradisi yang harus dilaksanakan. Bagaimana sikap istri dan anak, Ustaz? Bilang, Pak, tradisi atau syariat yang harus kita pilih, Pak? Yang namanya tradisi tapi tidak sesuai dengan syariat tidak boleh dijalankan, Pak. Ya, apalagi yang sifatnya ritual-ritual yang diyakini bahwa itu bisa berpengaruh begini dan begitu tanpa dalil. Kadang di acara nujuh bulanan itu, ya, digelondongin telur di atas, ya, perut. Kalau telurnya pecah katanya laki-laki, kalau enggak perempuan. Macam-macam keyakinan-keyakinan yang ada, sawer duit dan yang lainnya. Kita katakan mana dalilnya dari syariat? Kalau dikatakan ini kan tradisi, kita katakan tradisi ini tidak sesuai syariat. Kan ini sudah berbau ritual ibadah. Sedangkan ibadah itu hak Allah, bukan hak siapa-siapa. Allah yang berhak untuk membuat ibadah, bukan manusia. Nah, terkadang ya, selalu menjadikan tradisi, tradisi. Nah, kalau begitu apa bedanya dengan orang-orang terdahulu, Pak? Di zaman Rasulullah SAW, ketika dikatakan wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari nenek-nenek moyang kami. Tradisi. Selalu menjadi hujah, tradisi. Sama kalau begitu. Kata para ulama, tradisi boleh dipakai kapan? Kalau dalam perkara yang tidak ada batasannya dalam syariat, baru kembali kepada adat istiadat. Contoh, Allah mengatakan wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat ihsan kepada orang tua kamu. Di sini Allah tidak menyebutkan tentang makna ihsan, apa batasannya. Maka kata para ulama, dikembalikan kepada adat istiadat. Segala sesuatu yang dianggap ihsan pada suatu adat selama tidak bertentangan dengan syariat, maka itu termasuk perbuatan ihsan. Pakaian, Allah memerintahkan kita untuk menutup aurat, tapi tidak menyebutkan tentang jenis pakaian yang seperti apa. Maka kata para ulama, dikembalikan pakaiannya kepada adat kita masing-masing. Ya. Yang kedua, syaratnya kata para ulama, adat itu tidak bertentangan dengan syariat. Kalau ternyata adat itu bertentangan dengan syariat, tidak boleh. Yang ketiga, kata para ulama, adat itu menjadi sesuatu yang sifatnya, ya, muttarid, telah diketahui oleh semuanya, ya, menjadi sebuah kebiasaan. Dan syarat-syarat yang lain yang jelas, ya, seringkali kita mendengar di masyarakat kita ini selalu berhujah dengan adat, adat, adat, akhirnya malah ya, menentang syariat. Wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.